Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Tafsiru Al-Muyassar. Pembahasan masih dalam tafsiran dari Al-Quran Surat Al-Anfal. Kali ini kita awali dari ayat yang ke-59. Kita akan bacakan terlebih dahulu ayatnya, baru kemudian kita akan bersama-sama melihat tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladziina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir mereka mengira akan lolos, dibiarkan begitu saja. Sesungguhnya mereka tidak akan bisa melemahkan Allah Azza wa Jalla. Tafsirannya, wala yadhunanna alladhina jahadu ayatillah annahum fatu wa najaw. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di ayat ini bahwa jangan sampai orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah mereka mengira annahum fatu, bahwa mereka itu akan lolos, dibiarkan, wanajau, dan akan selamat. Maksudnya dari azab Allah. Wa annallaha la yaqdiru alaihim, dan mengira bahwa Allah itu tidak memiliki kuasa atas mereka. Innahum lam yuflitu min azabillah. Sesungguhnya mereka itu tidak akan pernah bisa lolos, selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Ini ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang-orang kafir, supaya mereka tidak merasa kalau selama ini mereka dibiarkan sehingga terus-terusan melakukan pelanggaran dan penentangannya terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus tahu bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang tidak ada konsekuensinya ketika kita mengerjakan. Konsekuensi dari perbuatan yang baik yang kita kerjakan, tentu kita akan mendapatkan apa? Kebaikan. Dan konsekuensi dari perbuatan jelek yang kita lakukan, pasti kejelekan. Allah memang di ayat ini menyampaikan ancaman secara khusus kepada orang-orang kafir. Jangan sampai mereka mengira, menduga bahwa mereka akan lolos, selamat dari azab Allah. Apalagi mengira kalau Allah itu tidak mampu, tidak punya kuasa atas mereka. Tapi pelajarannya buat kita adalah bahwa kita harus lebih berhati-hati ketika mengucapkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, karena tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Dan jangan kita terlena ketika perbuatan jelek yang kita lakukan terus menerus malah membuat kita semakin sehat, semakin diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai terlena dengan itu, karena gak ada sesuatu pun yang dibiarkan oleh Allah tanpa ada perhitungan. Semuanya ada apa? perhitungan, makanya ada yang disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul jaza, hari pembalasan. Ini sesuatu yang harus diimani oleh kita kaum muslimin. Nah, selanjutnya ayat yang ke-60. Qala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun. Wa'iddu lahum mastata'tum, dan hendaknya mereka menyiapkan kekuatan apa yang mereka mampu, seperti ribatil khail, pasukan berkuda. Turhibuna bihi aduwallah, yang dengan itu dapat membuat takut musuh Allah dan musuh kalian dan juga orang-orang lain yang ada di belakang mereka yang kalian tidak tahu tentang mereka, tetapi Allah tahu siapa mereka. Ada di antara orang-orang kafir yang memang menampakkan secara terang-terangan permusuhannya kepada kaum muslimin. Tapi ada juga orang-orang kafir yang sembunyi, tidak menampakkan permusuhan, ya, enggak kelihatan permusuhannya, kayak orang-orang munafik kan begitu. Di depan kaum mukminin mereka seperti seolah-olah mendukung, membela kaum mukminin, tapi di belakang memusuhinya. Ya, semua ini musuh Allah. Ya. Kita harus membuat persiapan dalam melawan mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, persiapkanlah ya kekuatan sesuai dengan kemampuan kalian, seperti pasukan-pasukan apa? Berkuda. Ya, tentara-tentara berkuda yang bisa membuat mereka takut, musuh Allah takut, musuh kalian takut, dan orang-orang lain yang ada di belakang mereka yang kalian tidak tahu permusuhannya, sementara Allah Subhanahu wa taala tahu. Qala wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, kemudian kata Allah selanjutnya, apapun yang kalian infakkan di jalan Allah maka niscaya akan dibalas oleh Allah secara sempurna balasannya. Wa antum la tudlamun, dan kalian sama sekali tidak akan dizolimi. Tafsirannya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan mengabarkan di ayat ini, ayat yang ke-60, wa a'iddu ya ma'syarul muslimin limuwajahati a'daikum kullama taqdiruna 'alaihi min 'udadin wa 'uddatin. Dan persiapkanlah wahai segenap muslimin untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Kullama taqdiruna 'alaihi, segala hal yang kalian mampu. Ya, min 'udadin wa 'uddatin. Baik dari segi jumlah orang maupun persiapan. Litudkhilu bidzalika ar-rahbata fi qulubi a'da'illah, agar dengan itu kalian dapat memasukkan rasa takut, rahbah, fi qulubi a'da'illah, ke dalam hati-hati musuh Allah. Wa a'da'ikum al-mutarabbisina bikum, dan musuh-musuh kalian yang selalu mengintai kalian. Wa tukhifu akharin la tadhhar lakum adawatuhum al-an, juga supaya kalian dapat menanamkan rasa takut akharin kepada pihak yang lainnya. La tadhhar lakum adawatuhum al-an, yang tidak tampak permusuhan mereka kepada kalian sekarang ini. Ini seperti yang tadi disinggung bahwa musuh itu ada dua, musuh yang kelihatan dan musuh yang tidak apa? Kelihatan. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memerintahkan kepada kita agar bersiap-siap menghadapi mereka. Ya. Bersiap-siap menghadapi mereka, menghadapi musuh yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Persiapan yang dilakukan itu tujuannya menanamkan rasa takut dalam hati mereka. Dalam hati musuh-musuh kalian yang kelihatan ataupun dalam hati musuh-musuh kalian yang tidak kelihatan. Mungkin kalian mengira mereka tidak memusuhi kalian saat ini. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Makanya di ayat ini kata Allah berikutnya, lakinillah ya'lamuhum. Tapi Allah tahu. Tahu keadaan mereka. Sebenarnya mereka memusuhi kalian. Cuma mereka sembunyikan. Tidak tampak permusuhannya di hadapan kalian. Wa ya'lamu ma yadmarunahu. Dan Allah tahu apa yang mereka sembunyikan. Ini yang memang sebenarnya harus lebih kita waspadai. Kalau musuh yang kelihatan, jelas lebih mudah bagi kita untuk apa? Melakukan antisipasi dari segala makar yang dilakukannya. Karena kelihatan, maka makarnya pun pasti akan kelihatan. Tapi musuh yang tidak kelihatan, yang tidak diketahui, ini yang ya berat. Ini yang berat. Kita tidak tahu kalau mereka sedang membangun apa? Makar, ya, untuk menghancurkan dan memerangi kita. Tapi Allah tahu. Makanya lakukan persiapan itu dengan sempurna. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala singgung di sini. Jangan sampai kita hanya fokusnya kepada musuh yang terlihat. Lalai dari musuh yang tidak terlihat. Gitu ya. Itu bisa bahaya. Kita anggap musuh yang tidak terlihat itu sebagai apa? Teman, kawan yang membantu, yang membela. Padahal sejatinya yang menyerang dan menghancurkan. Diingatkan oleh Allah sekali lagi agar kita tidak lalai, agar kita tidak lupa. Ya. Wa ma tubdzilu min malin wa ghairihi fi sabilillah. Lalu kata Allah di ayat ini selanjutnya, apapun yang kalian berikan dari harta dan selainnya di jalan Allah, qalilan au katsiran, sedikit atau banyak, yakhlifuhullahu alaikum fid dunya, Allah pasti akan menggantinya di dunia. Mengganti apa yang kalian berikan itu. Dan di dunia. Tidak menunggu sampai datangnya hari akhirat. Tapi di dunia. Yakhlifuhullahu alaikum fid dunya. Allah pasti akan menggantinya untuk kalian. Di mana? Di dunia. Yuwaffa ilaikum. Di ayat tadi. Wa yaddakhir lakum thawabahu ila yaumil qiyamah. Dan Allah akan menyimpan pahalanya untuk kalian. Sampai dengan hari kiamat. Wa antum la tunqasuna min ajri dzalika syai'an, dan tidak akan dikurangi sedikit pun dari pahala tersebut. Ya. Ini kabar gembira tentu saja bagi kita orang-orang yang beriman ketika kita rela memberikan apa yang kita punya. Mengerahkan sekuat tenaga demi tegaknya Islam. Allah akan ganti. Oleh karena itu, tidak perlu kita merasa ragu ketika harus memberikan sesuatu di jalan Allah Azza wa Jalla. Jangan membuat pertimbangan dulu. Jangan sampai menghitung-hitung dulu. Ya, nggak usah banyak menghitung, nggak usah banyak apa pertimbangan. Kalau ada sesuatu yang harus diberikan di jalan Allah, berikan. Yakin pasti akan datang apa penggantinya. Jangan hitung-hitungan dulu. Aduh, ini baru saja dapat hasil jualan, udah jualannya sepi selama 3 hari itu jarang yang beli. Pas ada hari ketiga, masya Allah mendadak. Banyak yang beli, dapat untung. Begitu pulang, ada tuntutan menyerahkan sesuatu, ya, dari apa yang kita punya untuk Allah, untuk Rasulnya. Hitung-hitung, baru saja dapat, ya, untung 500 ribu, harus dikeluarkan 300 ribu. Dihitung-hitung. Kalau banyak perhitungan, nanti pada akhirnya tidak akan jadi ya memberikan sesuatu untuk Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentu saja kembali ke sejauh mana keyakinan kita ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita yakin bismillah ya, ada peluang memberikan sesuatu di jalan Allah, sudah kasih. Untuk besok bagaimana? Insyaallah Allah akan berikan melalui jalan yang lain. Cuma kadang-kadang ya itulah, ini soal keimanan, ini soal keyakinan. Tentu saja akan berbeda-beda antara kita satu dengan yang lainnya. Kalau pol keyakinannya insyaallah gantinya pun akan lebih besar. Tapi kalau setengahnya ya seperti itu juga gantinya. Kalau tidak yakin ngasih tapi tidak yakin, ragu, enggak akan ada gantinya. Hilang begitu saja. Ya. Makanya Nabi SAW menyatakan dalam sabdanya bahwa kalau kita memberikan sesuatu karena Allah, abdalahullahu khairan minhu, Allah pasti akan menggantinya yang jauh lebih baik dari apa yang telah kita keluarkan, telah kita berikan. Nah. Ayat yang ke-61. Qala wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul 'alim. Wa in janahu lis-salmi, dan jika mereka memilih, orang-orang kafir maksudnya, memilih untuk tidak melanjutkan peperangan, memilih untuk damai, fajnah laha, maka berikan pilihan tersebut. Ya. Jika mereka lebih memilih untuk damai, maka ikuti pilihan itu. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah, innahu huwas samiul 'alim, sungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika terjadi peperangan dahsyat dengan orang-orang kafir, kemudian tiba-tiba orang kafir meminta untuk apa? Damai. Terima permintaan itu. Ya. Dan bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mungkin saja mereka minta seperti itu ketika kondisi mereka sudah terdesak. Bisa jadi di kemudian hari mereka akan menyerang ya tanpa diketahui oleh kita kaum muslimin. Namun Allah memberikan arahan, kalau mereka orang-orang kafir lebih condong memilih untuk berdamai, maka terima. Ya. Dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. As-Sami'ul 'Alim. Tafsirannya, qala wa in malu ila tarkil harbi, ini dia kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka lebih condong ila tarkil harbi, untuk berhenti dari peperangan, tidak lagi apa berperang, waragibu fi musalamatikum, dan mereka lebih cenderung ingin berdamai dengan kalian, famil ila dzalika ayyuhan nabi, maka condonglah kepada apa yang mereka inginkan wahai Nabi. Wa fawwid amraka ila Allah, dan serahkan urusanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak perlu takut. Ya, tawakal saja sudah. Bisa jadi memang ada kebaikan dengan berhentinya apa? Berperang. Bisa jadi ada maslahat ketika memang mereka minta untuk apa? Damai. Karena ajaran Islam ini ya, hukum asalnya adalah mengajak, bukan memerangi, tapi apa? Mengajak. Makanya ada dakwah, bukan memerangi. Ini ajaran Islam ya, dakwah, bukan al-harb, bukan peperangan. Nah, ajakan pada semua manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ancaman. Tapi apa? ajakan. Ketika memang harus perang, perang. Kan begitu. Ya. Allah perintahkan. Dan tidak semua orang kafir mesti diperangi. Orang kafir yang diperangi itu adalah ketika mereka memerangi. Kalau tidak memerangi, tidak. Inilah salah satu bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Ya. Qala wa fawwid amraka ila Allah wa thiq bihi. Serahkan urusanmu kepada Allah dan percayalah dengannya. Ya. Innahu huwas sami li aqwalihim, karena sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar perkataan-perkataan mereka. Al-alim, Maha tahu. Biniyatihim, dengan niat-niat yang ada dalam hati mereka. Kita memang tidak tahu, bisa saja mereka orang-orang kafir ketika mengajak damai itu siasat, ya kan? Bisa seperti itu, bisa saja. Kita enggak pernah tahu. Tapi kalau zahirnya memang mereka minta damai, ya kita penuhi permintaannya dan tetap bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, dan yakinlah bahwa Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha mendengar. Nah, kita punya Allah, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Jadi ketika ada pimpinan perang mengatakan kepada kita kaum muslimin berhenti berperang, karena mereka meminta untuk apa? Berhenti berperang. Maka taati pemimpin itu. Jangan kemudian melawannya dengan mengatakan, siapa tahu mereka bohong, siapa tahu mereka ingin menipu kita. Ini tindakan yang salah. Yang seharusnya adalah ikuti apa kata pimpinan perang. Pimpinan kita mengatakan cukup, berhenti berperang, karena mereka minta damai. Sudah. Taati. Semua bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan percaya Allah tidak akan membiarkan. Andaipun nanti suatu hari ada pengkhianatan dari mereka, Allah pasti tidak akan membiarkannya. Nah, ayat yang ke-62. Wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah huwal ladzi ayyadaka binashrihi wa bil mu'minin. Nah ini ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa yuridu an yakhda'uka, seandainya mereka ingin menipumu. Nah, tadi kan minta apa di ayat sebelumnya, minta apa mereka orang-orang kafir? Minta damai untuk berhenti berperang. Ya. Kata Allah di ayat berikutnya 62, seandainya mereka menipumu dalam hal itu, fa inna hasbakallah, maka cukuplah Allah yang menjadi pelindungmu. Alladzi ayyadaka binasrih, dialah Allah yang menguatkanmu dengan pertolongannya, wabil mu'minin, dan dengan dukungan orang-orang yang beriman. Jadi jangan ragu ketika Allah katakan terima, ya, fajnah, terima permintaannya. Gak usah ragu, gak usah banyak tanya ini dan itu, tenang saja, ya, serahkan semua urusan kepada Allah. Jika mereka menipumu, maka cukuplah Allah yang menjadi pelindungmu, dialah yang menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang yang beriman. Jadi gak usah takut, kita punya Allah, ya, Allah yang akan senantiasa melindungi kita. Nah, ini juga sama ya, masalahnya kembali ke keyakinan. Kita ketika merasakan banyak ketakutan dalam diri, ya, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, ini sebenarnya gambaran dari kadar keyakinan yang ada dalam diri kita. Mau begini takut, mau begitu takut, ini aduh khawatir rugi, ini khawatir, wah terus aja was-was. Ini sebenarnya ada masalah dalam apa? Keyakinan kita. Padahal Allah sudah katakan kalau kamu bertekad melakukan sesuatu, maka apa? Fatawakkal Allah, sudah bertawakal kepada Allah, bismillah, kerjakan. Ya. Urusannya bagaimana nanti, kembalikan kepada Allah. Bismillah, saya bertawakal, kembalikan kepada Allah. Semoga ini menjadi jalan kebaikan. Ya. Gak perlu banyak merenung, berpikir dulu. Malah nantinya kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Karena tadi banyak ketakutan. Siapa yang mau rugi? Gak ada yang mau rugi. Siapa yang mau miskin? Gak ada yang mau miskin. Siapa yang mau susah? Gak ada yang mau susah. Tapi ketika ada sesuatu memang harus kita kerjakan, bismillah, tawakal, sudah. Gak usah ragu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini mengatakan, fa'inna hasbaka Allah, cukup Allah yang akan menjadi pelindungmu. Wa ayya alladhi ayyadaka binasrih. Dia yang menguatkanmu dengan pertolongannya. Wa bil mu'minin. Dan dukungan orang-orang yang beriman. Jadi melangkahlah dengan pasti. Bismillah. Nah. Tafsirannya. Wa in arada alladziina ahadukal maqrabika fa inna Allaha sayakfika khuda'ahum. Innahu huwal ladzi anzala 'alaika binashrihi wa qawwaka bil mu'minina minal muhajirin wal anshar. Wa jama'a baina qulubihim ba'da at-tafarruq. Allah katakan di ayat ini, ayat ke-62, wa in aradal ladzina ahaduka, jika mereka orang-orang kafir yang menetapkan perjanjian denganmu untuk damai, berhenti berperang, ingin membuat makar kepadamu, maka sesungguhnya Allah akan mencukupkanmu, akan melindungimu dari apa? Tipu dayanya. Innahu huwallazi anzala 'alaika nasrahu. Sesungguhnya dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu pertolongannya. Wa qawwaka bil mu'minin, dan menguatkanmu dengan dukungan orang-orang yang beriman, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan ansor. Ya. Jadi harus yakin bahwa kita ini tidak sendirian. Kita tidak sendirian. Ada banyak yang bisa membuat kita menjadi kuat. Siapa? Teman-teman kita. Saudara-saudara kita. Maka tidak perlu khawatir, tidak perlu was-was, tidak perlu bimbang. Ya. Apalagi dalam banyak hadis, Nabi menyebutkan bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ibarat satu tubuh, ya kan? Al-mu'min lil-mu'min kal bunyan, yashuddu ba'dhuhu ba'dha, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Maka kita sebagai seorang muslim jangan pernah merasa sendiri. Kaum muslimin yang ada di sekitar kita, mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan dukungan positif kepada kita. Apalagi muslimin yang solihin, yang soleh, yang bertakwa, yang taat. Keberadaan mereka di sekeliling kita itu akan menguatkan kita. Ini masalahnya banyak yang tidak sadar. Ya. Ketika sudah ngumpul, disia-siakan perkumpulan itu. Padahal dengan berkumpul, berdekatan, itu bisa semakin apa? Menguatkan. Tapi terkadang nikmat ini sering dilupakan. Lebih mengedepankan ego masing-masing. Gak mau mengalah. Ya. Pengennya menang sendiri. Inilah orang-orang yang menyia-nyiakan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala apa? Berikan. Tidak boleh seperti itu. Perkumpulan, ya, hidup bersama di sebuah lingkungan, di sebuah tempat. Ini nikmat yang besar yang perlu untuk tetap dijaga. Karena dengan bersama kita akan menjadi apa? Kuat. Ya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, itu yang akan memberikan dukungan positif terus kepada kita dan menjadi kekuatan tersendiri buat kita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memang secara khusus mengingatkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata Allah di ayat ini, Allah yang menurunkan pertolongannya kepadamu dan lihat qawwaka bil mukminin. Allah menguatkanmu bil mukminin dengan dukungan siapa? Orang-orang yang beriman. Ya. Dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Ini juga sama menjadi peringatan buat kita, jangan lebih senang hidup menyendiri dengan alasan lah banyak masalah lah, banyak gesekan, mendingan hidup sendiri. Salah. Kalau kita lebih memilih hidup sendiri, itu artinya kita lebih memilih kelemahan. Ya, kita tidak lagi memiliki kekuatan, karena kekuatan kita ada dalam kebersamaan. Lihat nabi saja diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla di ayat ini, huwallazi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin, dialah Allah yang telah menguatkanmu, membantumu dengan pertolongannya dan dengan dukungan siapa? Orang-orang yang beriman. Nabi itu menjadi kuat. Nabi itu manusia biasa, tapi sosoknya menjadi kuat, menjadi hebat ketika ada dukungan. Pertama ada pertolongan Allah, yang kedua ada dukungan siapa? Orang-orang yang beriman. Minal muhajirina wal ansar. Ya. Faidah lain yang kita bisa ambil dari sini adalah bahwa seorang pemimpin jangan angkuh. Jangan merasa menjadi pemimpin seolah-olah tidak butuh kepada masa, seolah-olah tidak butuh kepada bawahannya. Ya. Tetap pemimpin itu akan kuat ketika didukung oleh siapa? Bawahannya, oleh yang dipimpinnya. Oleh karena itu jangan otoriter, ya. Jangan kaku, jangan keras kepala. Ya. Jangan semaunya sendiri memerintah, menguasa. Nah. Karena kalau tanpa ada orang-orang yang dipimpinnya, maka pemimpin itu keberadaannya tidak berarti apa-apa. Ya. Nah, oleh karena itu penting untuk menjaga kebersamaan, ya. Nah. Kemudian berikutnya ayat yang ke-63. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan dengan menyatakan wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang telah menyatukan hati-hati mereka, hati-hati kaum mukminin. Ya. Peringatan dari Allah untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu peringatan juga buat kita. Kita bersama dengan banyak teman-teman kita itu karena memang Allah yang menyatukan. Ya. Jika bukan karena Allah, enggak ada yang mau bersama kita. Ya. Allah yang menyatukan kita, ya kan? Kita mendapatkan hidayah sunnah, kemudian banyak orang lain yang mendapatkan hidayah sunnah, kemudian kita berkumpul, kita bersama. Ini semua karena siapa? Karena Allah, bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kita sudah ada di satu tempat, kemudian orang berdatangan, oh, karena kita. Bukan. Karena siapa? Karena Allah. Antum datang ke sini pun karena siapa? Karena Allah enggak pernah ada ajakan kepada satupun di antara antum, ayo. Nah. Ya. Tapi karena Allah. Ya. Nah, di sini Allah ingatkan, "Allafa baina qulubihim," Allah yang telah menyatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah, "Falau anfaqta ma fil ardi jami'an," kalau kamu infakkan semua harta benda, harta kekayaan yang ada di bumi ini, ma allafta baina qulubihim, kamu enggak akan pernah bisa menyatukan hati-hati mereka. Kalaupun bisa, itu cuma persatuan yang sifatnya semu dan sementara. Kita bisa mengumpulkan massa dengan uang? Mengumpulkan orang dengan uang bisa enggak? Ya bisa, tapi sebentar saja, sementara, enggak lama. Setelah masing-masing yang berkumpul di tengah-tengah kita itu dapat uang, ya pergi lagi. Begitu kan? Iya. Kata Allah kepada Nabi kita, kalau kamu infakkan semua harta kekayaan yang ada di bumi, ya, kamu enggak akan pernah bisa. Ma allafta baina qulubihim. Kamu enggak akan pernah bisa menyatukan hati-hati mereka. Nah, ini. Karena itu bukan uang yang mengumpulkan. Ya. Bukan kepentingan yang mengumpulkan. Tapi apa? Karena Allah yang telah menyatukan hati itu. Bukan karena uang. Bukan karena kehebatan seseorang. Bukan karena kepintaran seseorang. Bukan karena kemampuan seseorang untuk membujuk, mengajak, merayu. Bukan. Tapi karena Allah yang telah menyatukan apa? Hati. Ya. Berarti kalau kita ingin didekati oleh banyak orang, perbaiki hubungan dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Bukan memperbaiki bisnis, wah supaya benghar, supaya kaya raya nanti didekati banyak orang, enggak. Ya. Tapi perlu masing-masing memperbaiki apa? Diri. Nah, karena Allah menyatakan, kalaupun kamu wahai Muhammad menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini, kamu tidak akan pernah bisa menyatukan hati mereka. Sekali lagi, andai pun bersatu, maka sifatnya apa? Sementara dan sebentar. Setelah selesai kepentingannya, selesai apa yang didapat, sudah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam juga sama dalam hadis menyebutkan begitu. Kamu enggak akan pernah bisa mengumpulkan manusia, mendekatkan manusia kepadamu dengan harta benda yang kamu miliki. Enggak akan pernah bisa. Tapi dengan akhlak. Dengan apa? Akhlak. Dengan akhlak. Karena Allah, ingat sekali lagi, karena Allah lah pada hakikatnya yang menyatukan. Menyatukan apa? Menyatukan hati. Hati fulan dengan hati fulan disatukan. Berkumpullah di tempat fulani. Ya kan? Datang lagi yang lain ke situ, yang lain ke situ, yang lain ke situ. Siapa yang menggerakkan? Allah. Allah yang telah menyatukan hati. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla saat Allah kumpulkan kita di satu tempat. Bukan karena harta yang ada di situ, bukan karena di situ ada harta karun. Benar di Kawalu ada harta karun. Bukan karena itu, tapi karena apa? Allah yang menyatukan. Ya. Kalau bukan karena Allah yang menyatukan, ngapain antum jauh-jauh di Tangerang ka dieu rek naon? Misalnya, atau bisa dari kota lain, dari Sumatera, dari Kalimantan, ngapain sih jauh-jauh datang ke sini? Ya, kan kalau dipikir ngapain? Susah-susah ya enggak? Apalagi banyak orang yang meninggalkan pekerjaannya di tempatnya. Sudah Masya Allah, sudah laris manis, wah sudah jadi bos besar di tempatnya, tiba-tiba ada keinginan hati untuk datang ke satu tempat, berkumpul di situ dengan teman-teman. Itu kira-kira yang menggerakkan siapa? Allah. Allah yang menarik hati untuk datang ke situ, ya. Ditinggalkanlah pekerjaan, bisnis, toko yang sudah Masya Allah di sana, bahkan dititipkan ke orang lain, sok dikerjakan deh, pokoknya memang kayak untung nak saya kan. Ya, iya kan? Tinggalkan, datang ke suatu tempat. Kira-kira yang menggerakkan siapa? Allah. Berarti yang menggerakkan semua orang untuk kumpul di satu tempat itu karena Allah yang telah menyatukan apa? Hati. Nah, ini yang susah. Makanya harus disyukuri ketika Allah sudah satukan hati kita di satu tempat, jaga. Jangan disia-siakan. Jangan malah petang-tang petenteng di hadapan sesama. Jangan ego, jangan ini, jangan itu. Sabar, sok bersama-sama. Jika ada masalah, selesaikan dengan apa? Baik, kan begitu? Selesai, nikmat berkumpul itu. Ya, nikmat yang besar. Ada banyak orang. Sebenarnya ingin, bukan tidak mau, ingin. Tapi apalah daya. Gak punya kemampuan untuk itu. Ya kan? Ingin sebenarnya. Ada orang yang rumahnya aja masih ngontrak, di luar jauh, tapi ingin berkumpul di satu tempat, tapi kumaha carana di ditu kontrakan. Harus bangun rumah, belum bisa. Tapi hatinya selalu terikat dengan mereka yang berkumpul di satu tempat. Coba. Sementara kita sudah Allah berikan kemudahan bisa pindah punya rumah di situ berkumpul dengan teman-teman. Masya Allah, ini nikmat gak? Nikmat. Nikmat besar yang harus dijaga dan dipelihara. Jangan disia-siakan. Kadang-kadang kita luput gitu dari berpikir seperti ini, ya. Kadang-kadang kita luput dari berpikir seperti ini. Tapi kalau coba ulang-ulang kita renungi, pasti kita akan mengatakan heehnya. Dipikir-pikir mah kan gitu. Iya, memang iya. Gitu. Makanya banyak bersyukur kepada Allah dan jaga apa? Kebersamaan. Baik. Walakinallaha alafa bainahum innahu azizun hakim. Akan tetapi Allah lah yang telah menyatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, Hakimun lagi Maha Bijaksana. Nah. Tafsirannya wa jama'a baina qulubihim ba'da tafarruq. Dialah Allah itu tafsiran ayat 62 dan ayat 63 disatukan ya. Wa jama'a baina qulubihim ba'da tafarruq, dan dialah Allah yang telah menyatukan hati-hati mereka setelah sebelumnya terpisah-pisah. Kita ini sebenarnya terpisah-pisah sebelumnya. Ya. Ada hubungan apa sih antara Abdullah misalnya dengan Muhammad misalnya? Ada hubungan apa? Enggak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerabat, tapi tiba-tiba bisa hidup bersama di sebuah tempat. Itu Allah yang telah apa? Menyatukannya. Wa jama'a baina qulubihim ba'da tafarruq. Allah satukan hati-hati mereka setelah sebelumnya berpencar. Ya. Setelah sebelumnya berpencar. Qala law anfaqta malad dunya ala jami'i qulubihim mastata'ta ila dzalika sabila. Kemudian kata Allah di ayat ini, seandainya kamu infakkan harta duniawi untuk menyatukan hati-hati mereka, kamu tidak akan pernah bisa punya jalan untuk itu. Walakin Allah jama'a bainaha 'alal iman. Tapi Allah lah yang telah menyatukannya di atas apa? Iman. Iman yang mendorong kita. Keyakinan yang mendorong kita. Fa asbahu ikhwanan mutahabbin, sehingga mereka menjadi saudara yang saling mencintai. Innahu 'azizun fi mulkihi. Dialah Allah yang Maha Kuat dalam kerajaannya. Hakimun fi amrihi wa tadbirihi, dan bijaksana, Maha bijaksana dalam urusan-urusannya atau perintah-perintahnya, wa tadbirihi, dan pengaturannya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala alamissawab.